Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira wa ba'd. Baik, kita lanjutkan murojaah kita dari syarah dan juga matan Alfiyah Ibn Malik li mu'allifih rahimahullah ta'ala. Kemarin sudah kita ambil murojaah dari warfa' yadih, warfa' biwawin, ya, warfa' biwawin wa biyajr wa nsibi salima jam'i amirin wa mudnibi wa shibhi dhaini wa bihi ishruna wa babuhu ulhiq wal ahluna ulu wa alamuna illiyuna wa aruduna shadha wa sinuna وبابه ومثل حين قد يرد الباب وهو عند قوم يطارد ونون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق ونون ما ثني والملحق في بعث ذاك استعمالوه فانتالي وما بيت وآلث قد جمع يكسر في الجر وفي النصب معا كذا أولى تولى ذشما قد جعل كأذرعة فيه ذا أيضا قبل رث وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد أذردف وجعل نحوي فعلان النون رفا وتدعين وتسألون وحذوا للجزم والنصب سمك لم تكون لتروم مظلمة وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي ما كريما هنا بلوم سوده وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي ما كريما فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد قصير وثاني منقوص ونصبه ظهر ورفعه هناك ذائب يجر كان مصطفى فأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف الألف أنوي فيه غير الجزم وأبدي نصب ما كيدع يرمي ورفع فيه من يحذف جزيمة ثلاثهن تقضي حكما لازما نكرة قبيل المؤثرة أو وقع موقع ما قد ذكر وغيره معرفة كهمذي وهند وابن والغلان والذي فملي ذي غيبة أو حضورك أنت وهو سامي بالضمير وذو اتصال منه ما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا الياء والكاف من ابن أكرمك والياء والها من ساليهما مالك وكل مضمار له البين يجب ولفظ ما جرى كلفظ ما نصب للرف ونسب وجر النصالح كعرف بنا فإننا نلنا المنح وألف والواو والنون لما غاب وغيره كقوما واعلم ومن ضمير رفع ما يستيرك فالوافق نغتبط إذا شكر وذو ارتفاع وانفصال أنا هو أنت والفروع لا تشبه وذو انتصال في انفصال جعل إياي وتفريع ليس مشكلا وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل sampai di sini insyaallah kita merujuk, semoga cukup waktunya ya. وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف أي مرفوع sebagai apa مبتدأ dia termasuk isim syarat. Ya, wa ayu fi'lin akhirun minhu alif. Akhirun minhu alif. I'rabnya bagaimana? Akhirun. Isis yang pertama ini yang tidak ada takalluf, yaitu dengan dia dengan menjadikan akhir sebagai mubtada. Ayu fi'lin akhirun minhu alif. Ya. Kemudian alif sebagai apa? Ya. Khabar dari alif. Wal jumlah alifiyah fi mahalli nasbin khabar li لكان المحذوفة مع مع اسمها تقديرها apa berarti wa ayu fi'lin kanahu ya kan kanahu apa akhirun minhu alif ya ditafsirkan dhamir yang bersama kana yang mahdhuf ini dhamir yang mahdhuf yang merupakan isimnya kana ya dengan akhirun minhu alif wa ayu fi'lin akhirun minhu alif sisi yang kedua akhirun dijadikan sebagai apa isim kana mahdhufa kemudian alif dijadikan sebagai apa khabar isyalnya apa di situ alif bukan alifa jawabannya apa ya dibawa kepada lughahnya rabi'ah ya isyal berikutnya awwaun aw ya'un ya'un gitu kan jadi takdirkan mubtada khabarnya mahdhuf cuma banyak takalluf di situ wa ayu fi'lin akhiru minhu alif di sini dibuang fi'ilnya ya dibuang fi'ilnya pada selain in dan law. Bagaimana sifatnya? Pembuangan fi'il setelah ada waktu syarat selain pada in dan law bagaimana sifatnya? Hah? Darurah. Kecuali kalau disebutkan selainnya apa? Fi'il yang menafsirkannya. Adapun pada in dan law bisa seperti itu dikiaskan. Ya dibuang apa? Hah? Fi'ilnya. Ya,

fal alifani fihi wa al jazmi wa abdi nasba, tampakkanlah nasab ya fathah atau ya fathah wa abdi nasba maka yad'u yarmi ya tampakkanlah nasab wa abdi nasba pada apa yang semisal apa yad'u yarmi maksudnya apa pada fi'il yang mu'tal dengan wawu dan ya contohnya apa lan nad'uwa min dunihi ilaha terus yang ya-nya ini kan wawu lan nad'uwa ini wawu lan nad'uwa min dunihi ilaha yang ya-nya ada enggak dalam ayat banyak kan ya yang ya di fathah mansub liyajziya ini mansub atau apa ini iya kan liyajziya atau kan an ayatnya apa afa amina ahlul qura gitu afa amina ahlul qura ayatiyahum gitu ya ya jelasin ini kan fal alifani fihi ghairu al jazmi wa abdi nasba ma ka yad'u yarmi kemudian ada yang ketinggalan kan nih barangkali ada yang ketinggalan saya percayanya antum ingatkan faedah barangkali yang terlewatkan yang penting fal alifani fihi ghairu al jazmi wa abdi nasba ma ka yad'u yarmi jelas ya. Jadi kalau pada yang akhirnya mu'tal dengan alif bagaimana i'rabnya ditakdirkan ya ditakdirkan semua kecuali ketika jazm ya nanti belum adapun kalau mu'talnya dengan mau dan ya i'rabnya kalau rafa ditakdirkan kalau nasab ditampakkan karena apa ringan ya ringan untuk ia menerima apa ya dan hu menerima apa harokat fathah kemudian warrafa fihi man yuhdhi warrafa ya warrafa fihi man yuhdhi jazima thalathahunna taqdi hukman lazima warrafa mansub ala annahu maful bih min ya warrafa fihi man wi inwi fihi ma ad-dhamir ya'ud ila ya yad'u yarmi ya niat warrafa fihi man wi maknanya inwi arrafa niatkanlah rafa pada keduanya pada yang semisal apa yad'u yarmi maksudnya apa ditakdirkan padanya apa rafa arrafa fihi man wi wahdhif jazima ah wahdhif jazima thalathahunna thalathahunna ya rafa sebagai apa wahdhif jazima atau sebelumnya jazima ya rafa sebagai apa wahdhif jazima thalathahunna ya hadari dhamir fi ihdhif anta maknanya apa berarti wahdhif buanglah olehmu ketika kamu dalam keadaan menjazmkan thalathahunna i'rabnya boleh berat dengan berapa sisi dua sisi sisi yang pertama kita jadikan thalathahunna mansub sebagai apa maful bidari ihdhif dulu ya kan ihdhif ya ihdhif thalathahunna jazima ya berarti takdir maknanya apa itu kalau kita jadikan thalathahunna sebagai maful dari ihdhif maknanya kemana thalathahunna ini kepada al-ahruf al-thalatha ya kepada al-ahruf apa al-thalatha yakni apa al-alif wal-waw-ya berarti maknanya ihdhif buanglah tiga huruf tadi alif waw dan ya ketika itu jazimanya mafulnya mana mahdhuf takdirnya apa ya apa apa jazimai al-af'ala al-thalatha ketika dalam keadaan menjazimkan tiga fi'il tadi ya. Boleh juga kita jadikan apa? Thalathahunna sebagai apa? Maful dari jazima. Berarti ketika itu makna thalathahunna apa? Jazima ya al-af'ala thalatha. Kemudian ihdhifnya mana mafulnya berarti? Mahdhuf. Takdirnya apa? Ya al-ahruf al-thalatha. Ihdhif al-ahruf al-thalatha. Ya. Ya, semisal itulah. Kemudian salasahunna taqdi. Taqdi apa i'rab ini? Taqdi. Sebagai apa? Taqdi. Taqdi. Hukman lazima taqdi. Qadha yaqdi. Taqdi kenapa di sini bunyinya taqdi? Ya, majzum sebagai apa? Kenapa majzum sekarang ini? Majzum bi talab, bi talab. Ini ala qaulin.

Famudmaron a'raf, famudmarun a'rafuha. Maka dhamir, ya setelah ini saya baca harus hafal semua nih. Famudmarun a'rafuha thumma al-'alam. Famudmarun a'rafa thumma al-'alam. Dhamir ini yang paling ma'rifah. Ya. Tentunya setelah apa? Lafzul jalal Allah dan dhamir kepada yang paling kepada Allah. Famudmarun a'rafa, dhamir ini yang paling ma'rifah, thumma al-'alam. Ya. Jadi apa? Famudmarun a'rafa thumma al-'alam. Tafal. Wasmu isyaratin wa wasulun mutam. Kemudian wasmu isyaratin, isim isyarah, wa mausulun mutam, dan isim mausul yang disempurnakan dengan silahnya. Wasmu isyaratin wa mausulun mutam. Sudah hafal satu bait ini? Famudmarun a'rafa thumma al-'alam, wasmu isyaratin wa mausulun mutam. Coba Umar. Ya, santa. Ya. Oke. Okay. Marwan. Famudmarun. Famudmarun a'rafa. Wa mausulun. Berapa itu? 4. Ya kan? Kemudian wadhu adatin amuna dan ujina. Wadhu adatin. Maksudnya apa itu wadhu adatin? Ya, al-muhalla bi al. Aw munadan uyyina. Nakira apa ini? Maksudah. Aw munadan uyyina. Wadhu adatin aw munadan uyyina. Wadhu idhafatin. Apa ini? Ya, idhafah kepada yang ma'rifah. Ada berapa di sini? Dhamir, alam, isim isyarah, isim mausul. Kemudian al-muhalla bi al, mulai munada, an-nakirah maksudah, kemudian apa? Dhu idhafah, ada berapa berarti? 7 ya? Ya, siapa yang hafal sekarang? Famudmarun a'rafuha thumma al-alam wasmu isyaratin wa mausulun mutam. Wadhu adatin amuna dan uyyina. Wadhu idhafatin biha tabayyana. Ya, man? Ya, fad. Alda? Ya, santai kalau wafik. Siapa lagi yang hafal? 3 aja tuh, 3 orang. Hafal? Hamud Marun? Hamud Marun. Hamud Marun a'rafu thumma al-'alam. Wasmu isyaratin wa mausulun mutam. Wadhu adatin aqwamun awmuna awmuna da'umina. Wadhu idhafatin bihata jayana. Ya, masya Allah. Ya, satu lagi siapa? Ya. Ya, sanum. Kemudian apa selanjutnya tadi? Nakiratun ghabira wa ghairuhu ma'rifatun ka humadi wa hinda wa ibni wal ghulami wal ladhi fama idhi. Fama li bi ghaibatin aw huduri ka anta wa huwa sammi bid dhamiri. Ya, artinya apa? Fama ma khalafa ibtidaiyah. Ma, ya artinya apa? Ma. Bisa lihat lagi. Isi mausul mabni ala sukun fi mahalli nasab sebagai maf'ul bih yang pertama kedua al-awwal maf'ul bih al-awwal al-muqaddam ya fama lidhi ghaibatin lidhi ghaibah jar majrur muta'alliq ha ya mahdhuf sebagai apa silah mausul fama apa saja ya lidhi ghaibah yang diperuntukkan untuk ghaib atau huduri. Ya, ka anta ya rabbi ka anta jar majrur muta'alliq bi mahdhuf khabar li mubtada al mahdhuf ka anta wa huwa ma'tuf ala anta ya sammi bi dhamir ya sammi fi laban amra sammi yusammi yahtaj ila al mafulain ya wa inni sammaytuha maryama بالضمير جر مجرور pada mahalnya apa? Nasab sebagai maf'ul bih fani nari sami aslul kalamnya bagaimana?

yang dhamirnya apa? Mahdhuf ini. Mada yang umdah seperti mubtada. Jadi buang. Ya, contohnya apa? Siapa hafal syai'nya? Mustashiru syai'. Ya, mustashiru syai' law yafqiduni. Apa? Labada min hudubabun fanaba'a mustashir mustasirru. Di situ apa? Mahdhuf mubtadanya. Bukan mustatir mahdhuf. Takdirnya huwa mustasiru syai' law yafqiduni. Labada min hudubabun fanaba'a. Diafal lumayan mendapatkan mufrad dan mufradul faru kan? Dapat faedah ya Rabbiyah dan juga dapat faedah yang lain. Hai, itu penjelasan dari apa? Hah? Wa min dhamir raf'i wa min dhamir raf'i ma yastatiru ka fa'al uwafiq nadhtabit idtashuru. Ayo jelaskan. Di antara dhamir rafa' ada yang mustatir. Berarti ada yang apa? Ada yang baris. Kafal wafiq nathabit itashkuru wadhu irtifa'in wanfisalin anahu wa anta wal furu'u la tashabihu. Baru berapa baik dapat ni? Tadi 16 ya? Saya bacakan dia. Oh, dapat berapa Jafar? 12. 4 lagi ya? Wadhu irtifa'in wanfisalin anahu wa anta wal furu'u la tashabihu wadhu irtifa'in. Ya Rabbi apa? Wadhu irtifa'in yang boleh dengan dua sisi. Kita harap yang pertama dhurti fa'in sebagai apa? Mubtada. Khabar yang mana? Anahu wa anta. Ya kan? Ini mudah memang. Ya. Atau sisi yang kedua, kita harap dhurti fa'in sebagai khabar muqaddam. Dari mubtada itu ana saja. Kenapa tidak bisa dijadikan khabar bagi huwa juga? Karena dhunya mufrad. Ya kan? Artinya dawa gitu. Ataupun kalau jamak zat misalkan. Zawa, wadur tifain menfisalin anahu. Jadi, huanya bagaimana kalau seperti itu? Hah? Mubtada, ya. Anahu anta, mubtada dan anta ma'tuf pada huwa. Khabarnya mana? Mahdhuf dan kadzalik. Wadur tifain, wanfisalin. Dhamir yang marfu dan munfasil adalah contohnya ana, huwa, anta. Wal furu'u la tashabihu dan jamak-jamaknya al furu' mubtada. La tashabihu bagaimana? Khabarnya. Fa'ilnya mana tashabihu? Kembali mana? Wal furu' la tashabihu. Ya, dan furu'nya la tashabihu tidak tersamarkan. Padahal hiya mana apa? Al furu'. Ya, furu'nya anak? Nahnu. Furu'nya huwa? Humahum dan seterusnya. Furu'nya anta? Antumatum dan seterusnya. Pada contoh huwa. Huwa. Huwa. Tadi anta dulu ya, ana ya, ana. Ana dhamirnya mana ana? Ya menurut orang-orang Basrah dhamirnya ya an saja, alifnya ditambahkan untuk apa? Li bayanil harakah. Ya kan? Ana ya buktinya apa? Buktinya apa? Ya, bisa hilang. Ya. Ya kan alifnya enggak dibaca gitu. Fala ana abidum ma gitu. Yang lain berpendapat ana sebagai dhamirnya. Ini masalah mudah insyaallah, nanti yang termudah saja. Lebih cepat ana dhamir munfasil gitu ya daripada an gitu. Kalau nahnu seluruhnya dhamir. Huwa bagaimana? Mana yang menjadi dhamir? Kalau orang Basra ya huwa. Satuannya ini huwa hiya. Ah, setelahnya cabang-cabangnya huma, hum, hunna. Ya. Ini yang menjadi dhamir hanya apa? Hah? Haknya saja. Haknya saja. Pada anta yang menjadi dhamir? Ya, annya saja. Setelahnya adalah huruf khitab. Ada harful imad, ya. Jelas insyaAllah ini ya. Wadhu irtifa'in wa anfisalin. Wadhu irtifa'in wa anfisalin. Ana huwa anta wal furu'u la tashabihu. Ada faedah enggak yang bertambahkan? Nah, siapa yang bisa menyebutkan faedah yang berkaitan dengan bait ini? Wadhu irtifa'in wa anfisalin ana hu. Maksudnya wadhu irtifa'in yang mahalla. Dhamir yang mahalla rafa', bukan dhamir yang marfu. Ya, enggak pas karena dia mabni kan. Wadhu irtifa'in yang mahalla. Dhamir yang marfu mahalnya maksudnya, ya kan? Kenapa? Karena dhamair itu apa? Mabniyah semuanya. Wadhur tifa'in ya dhamir yang marfu. Ya wadhur tifa'in wa anfisal munfasil. Ana huwa anta wal furu'u la tashabihu. Ada faedah enggak yang perlu ditambahkan di sini? Perlu diapakan kalam? Di taqdid. Perlu ada taqdid. Yaitu bikaunihi ala wajhi al-kathrah. Ini bahwasanya yang seperti ini adalah